Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan dalam membaca ucapan Imam Ahmad. Dalam ucapan beliau terdapat pelajaran-pelajaran manhajiyah yang sangat penting dalam menyelamatkan agama kita, dalam menjaga keutuhan sunnah dalam diri kita masing-masing. Nasihat-nasihat Imam Ahmad di antaranya beliau mengatakan, "Alladzi kunna nasma'u, yang kami dengar, wadrakna 'alaihi min ahli al-'ilmi, dan yang kami dapati dari para ulama-ulama adalah annahum kanu yakrahuna al-kalam wal julusa ma ahli zayr." Sesungguhnya mereka para ulama, mereka membenci untuk kita bermajlis dengan orang-orang yang menentang. Undur barakallahu fikum, Imam Ahmad memulai nasihat beliau dengan pertama, rujuk kembali kepada ahlul ilmi dalam urusan agama. Ikuti nasihat-nasihat ahlul ilmi. Imam Ahmad itu di tingkatan tabi'ut tabi'in, generasi yang ketiga. Gurunya Imam Ahmad adalah dari kalangan tabi'ut tabi'in kibar atau dari tabi'in. Gurunya tabi'in adalah sahabat. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah hendak mengajak kita untuk merujuk kepada para ulama di zaman qurunul mufaddalah. Merujuk kembalikan urusan agama kita mengikuti nasihat dan bimbingan para ulama. Dan ini yang dinasihatkan Imam Ahmad kepada sang penanya, kepada beliau. Dan ini pula tentunya nasihat bagi kita. Ya, jikalau ada permasalahan yang terjadi di antara kita, kembalikan hal itu kepada para ulama yang bisa mengambilkan untuk mustimbat hukum. Apa yang tertepat dalam penanganan itu diambil dari nas Al-Quran was sunnah. Di antara bimbingan para ulama, ulama-ulamanya Imam Ahmad dari kalangan tabi'in, tabi'in menerima dari kalangan para sahabat adalah apa? Kanu yakrahunal kalam ma ahli bid'ati wal julus ma ahli bid'ah. Mereka itu membenci untuk duduk dan berbicara dalam satu majlis, dalam hal ini seperti jidal, perdebatan dengan ahlul ahwa, ahlul zayh. Ini nasihat dari beliau. Nasihat berikutnya dari Imam Ahmad, wa innamal umura fit taslimi wal intihai ila ma kana fi kitabillahi aw sunnati rasulihi alaihi salatu wasalam. Ini pelajaran manhajiyah pokok. Beliau mengatakan sesungguhnya segala urusan kembalinya adalah engkau menerima dan berserah diri dan berhenti sesuai yang ada dalam Al-Quran atau yang ada pada As-Sunnah. Apa yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah itulah agamamu. Tidak butuh kita dengan perdebatan, diperdebatkan sehingga mana yang menang itulah jadi agama kita. Tidak. Ya, tidak kemudian dirembuk, dimusyawarahkan, dicetuskan, diputuskan dalam musyawarah yang itu diadakan oleh berbagai macam sekte aliran. Bukan. Bukan begitu cara beragama, membuka debat secara terbuka. Bukan. Agama itu kembali kepada Al-Quran atau kembali kepada As-Sunnah. Itulah agama. Bukan kembali kepada akal-akal manusia. Bukan kembali kepada perasaan-perasaan manusia. Antum bisa lihat keterangan yang panjang dan lebar dalam pembahasan ini dalam kitab syarah terhadap Syarhus Sunnah. Kitab Al-Idhaful Qari karya Syekh Saleh Fauzan. Bahwa agama itu la tudu'u ala quli rijal. Agama itu tidaklah dibikin oleh akal-akal manusia. Sehingga kita tidak butuh tukar pikiran. Kita tidak butuh pendapat-pendapat. Kita adalah kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Pendapat yang sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah diterima. Dan pendapat siapapun yang menyimpang ditolak. Itu cara beragama. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya. La fil julusi ma'alil bid'i wa zaih. Beragama itu tidak didapati dengan engkau bermajlis dengan ahl bid'ah. Atau engkau berbicara take and give, umpamanya. Ya, engkau memberi dan engkau menerima. Atau tukar pikiran. Atau sharing. Dengan mereka-mereka ahl bid'ah. Kamu gak akan dapat agama di majlis itu. Dapat apa kamu ketika berbicara dengan mereka? Tak lain dapatnya ya dapat bid'ah. Engkau mengajak bicara ahli bid'ah. Engkau berdebat dengan ahli bid'ah. Yang kamu dengar ya bid'ah. Karena ahli bid'ah itu bukan pengikut sunnah. Jangan engkau berhusnudzon kepada ahlul bid'ah. Jangan. Bersuudzonlah kepada mereka. Kenapa demikian? Karena mereka itu la yuridunal haq. Mereka orang-orang yang tidak menginginkan al-haq. Mereka menginginkan supaya bid'ahnya ini tersebar dan diikuti olehmu. Sehingga selalu waspada, bahkan sampai tingkatan kita menghajar ahlul bid'ah. Waspada sampai tingkatan kita meninggalkan ahlul bid'ah. Menjauhinya. Dan itu bagian dari agama kita. Disebutkan oleh para ulama yang lainnya, saya sisipkan perihal bagian dari agama kita adalah meninggalkan kebid'ahan dan ahlu bid'ah itu adalah ajaran Nabi. Di antaranya ucapan al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan hijranu alil bid'i wal fusuki wa munabidi sunnati mal ilmi yajusu hijranuhum daiman. Menjauhi al-bid'ah dan pelaku kemaksiatan dan orang-orang yang menentang sunnah dalam keadaan dia mengerti ilmunya, maka itu diajarkan dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah ini sepanjang masa. Sehingga apalagi kedebat, take and give, sharing, tukar pikiran, pikiran waras ditukar dengan pikiran yang gemblung. Ya. Eman-eman pak, hidayah mahal ditukar dengan dolal. Eman-eman. Gak ada yang seperti itu. Anda gak akan dapat ilmu agama di bidang, tidak akan dapat ilmu agama dari majelis itu. Yang ada adalah Anda terkena syubhat. Dijawabkan oleh Imam Khattabi rahimahullah ta'ala, inna hijrata alil ahwa wal bid'ah ta'imatun ala maril awqat. Bahwasanya menjauhi al-bid'ah dan meninggalkan ahlul ahwa adalah satu syariat daimatu selamanya ala maril awqat sepanjang waktu. Ya, malam tadhar minum taubah selama ahlul bid'ah itu tidak memunculkan taubat warruju' ilal haq dan kembali kepada al-haq, maka kita tinggalkan dia dan tidak bermajlis dengannya. Ini manhaj ahlu sunnah ya kaum muslimin. Sehingga tidak ada yang namanya basa-basi dengan mereka. Ketika mereka adalah ahlu bid'ahnya. Orang yang sesat, yang mengajarkan kesesatan. Bedanya dengan orang yang awam, yang ikut-ikutan, yang dia tidak tahu tentang ilmu, jahil, tidak mengerti benar salahnya, dia butuh untuk diberi masukan, ya kita berikan ilmu kepada dia. Itu pun jikalau kita aman dari syubhat-syubhatnya. Bisa dipahami hadirin, ini prinsip agama kita. Tidak didapat ilmu agama dengan melalui perdebatan. Imam Ahmad melanjutkan ucapannya. Fa innahum yulabbisuna 'alaika wa hum la yarji'un. Kalau engkau berdebat dengan ahlul bid'ah, ketahuilah mereka itu akan membuat rancu yang tadinya kamu telah kokoh di atas sunnah, engkau akan menjadi rancu, menjadi kabur dan bingung serta bimbang dengan berbagai macam syubhat yang belum engkau bisa membantahnya. Dalam keadaan hum la yarji'un, mereka tidak akan kembali kepada al-haq walaupun kamu sampaikan, walaupun kamu sebutkan dalil, walaupun kamu sebutkan ucapan para ulama, mereka la yarji'un, tidak rujuk kepada al-haq. Tetapi mereka telah berhasil menanamkan syubhat-syubhat kerancuan yang merusak akidahmu. Fassalamatu, maka keselamatan itu diraih, kata beliau, adalah fi tarki mujalasatihim, dengan cara meninggalkan majlis mereka. Jangan berduduk-duduk bersama mereka. Wal khadimahum, dan meninggalkan untuk kita terlalu mendalam dalam pergaulan dengan mereka, dalam pembicaraan dengan mereka. Seperlunya saja, urusan duniawi, jual beli selesai, selesai. Sudah beli, sudah bayar, sudah ada nota, selesai, selesai. Tidak kemudian bercengkrama, menjadikan sebagai kawan, menghabiskan waktu dengan mereka. Hati-hati kaum muslimin. Mumaridatun lil qulub. Bergaul bersama mereka itu merusak hati. Menghabiskan waktu sampai Anda tidak ikut ta'lim. Karena apa? Bergaul sama mereka. Awalnya pergaulan hanya urusan duniawi. Pada ujungnya Anda terjerumus pada kebatilan yang ada pada mereka. Sehingga keselamatan itu diraih oleh kita dengan meninggalkan mereka. Ini nasihat dari beliau. Sehingga tidaklah diraih al-haq itu melalui jalur perdebatan dengan mereka. Ya. Nasihat yang berikutnya dari Imam Ahmad. Kita lengkapi ucapan beliau ini. Bermanfaat bagi kita. Dengan demikian, kata beliau, falyattaqillaha mru'un, hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah, wal yasir ila ma ya'udu alaihi naf'uhu ghadan, hendaknya setiap kita memikirkan kebaikan yang akan kita raih untuk hari esok. Hari esok, hari sepeninggal kita. Hendaknya setiap kita tersibukkan dalam mengurusi itu. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah. Wal tandur nafsun maqaddamat lighat. Hendaknya setiap orang melihat, meneliti apa yang telah disiapkan untuk pulang dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Gak usah engkau merusak sok jago, petantang petenteng, lawan debat. Ah, itu bukan agama ya kaum muslimin. Agama bukan diperdebatkan. Agama itu sami'na wa ta'na. Anda mau, alhamdulillah. Anda tidak mau, silakan pergi. Sebagaimana Imam Ibnu Sirin sudah pernah membaca, ikhwan, ketika datang kepada beliau dua ahlul bid'ah dari kalangan Qadariyah mengatakan kepada Imam Muhammad Ibnu Sirin, aku akan mengucapkan kepadamu ayat Al-Quran. Aku akan meriwayatkan hadis kepadamu. Ditolak. Ditolak. Ditolak oleh Imam Muhammad bin Sirin. Kemudian beliau mengatakan, la tukumani anni aw la akumanna. Kalian berdua pergi dari sini. Keluar dari sini. Atau aku yang akan keluar dari sini. Ini Imam Muhammad ibn Sirin. Tentunya beliau berbuat seperti itu. An ilmin. Di atas ilmu. Kaliber Imam ibn Sirin. Tabi'in. Bukan karena cemen, Pak. Penakut, bukan. Tetapi belum melakukan hal itu an ilmin karena ilmu. Fa'inna qalba da'if, disebutkan para ulama yang lainnya. Kenapa anda tidak mau melayani mereka? Karena hati ini lemah. Hati ini lemah. Ini kaliber para ulama. Wabalagi kita. Tetapi kadangkala kita lebih gembelengan. Ya, pecicilan. Saya sudah ngaji lama kok, 5 tahun. Masa sih kalah debat? Wong 5 tahun ngaji jiping, Pak. Ngaji kuping. Ya. Berapa hafalannya kamu? Begitu sudah mau berbicara, waduh, dalilnya kelalen. Terus mau bagaimana? Hadza ikhwan. Harus tahu diri. Imam Ahmad tidak menunjukkan atau tidak menghasung kita debat bermajlis dengan mereka. Tidak. Selamat itu adalah anda menjauhi mereka. Sehingga wajadilhum billati ya asan. Ini memiliki kedudukan tinggi dan berat. Tugas bagi mereka-mereka yang ahli. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kita hendaknya memikirkan ma ya'udu alihi naf'uhu ghadan min amali salihin yuqaddimu li nafsi. Hendaknya setiap orang memikirkan apa yang akan dia siapkan untuk kehidupan di masa yang akan datang dari amal saleh untuk dirinya. Wala yakun mimman yuhadditu amran. Jangan termasuk orang yang mengada-ada perkara baru dalam urusan agama. Jangan jadi menjadi apa? Ahlul batil. Ini nasihat dari Imam Ahmad. Ya. Kita lanjutkan nasihat al-Imam Sufyan ats-Tsauri. Ya, waktu kita sangat sedikit sekali. Ya. Karena masih banyak dari ucapan beliau. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri melanjutkan ucapannya. Fa innaka tasiru dhuluman khawanan athima wa 'alayka bis-sabri في المواطن كلها فإن الصبر يجر إلى البر والبر يجر إلى الجنة. Ada beliau, hendaknya kalian bersabar. Hendaknya kalian memiliki jiwa sabar. Pada semua keadaan-keadaan في المواطن, di setiap tempat keadaan-keadaan. Karena sesungguhnya kesabaran itu akan membawamu menuju kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawamu menuju kepada al-jannah. As-sabru wa iqamu muslimin. Nasihat yang berikutnya dari Imam Sufyan ats-Tsauri adalah tentang kesabaran. Sudah berlalu pembahasan tentang kesabaran. Asatidah di sini masya Allah barakallahu fikum banyak menyampaikan ilmu tentang kesabaran. Kesabaran itu sangat penting. Bahkan tidak mungkin seorang bisa beriman tanpa dia memiliki kesabaran. Sebagaimana ucapannya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan as-sabru minal iman. Kesabaran itu bagian dari keimanan. Bimanzilatir ra'si minal jasadi. Kedudukan kesabaran dalam keimanan itu bagaikan kepala pada badan. Artinya, badan tanpa kepala, apa fungsinya, Pak? Mati, gak bisa gerak. Ya, tangan yang berotot, tubuh yang kekar. Tanpa ndas, Pak. Bungkus mori, kubur, nggak ada fungsinya. Ya. Jazakallah khair. Apalagi yang namanya iman, ya kaum muslimin, tanpa sabar, tidak akan mungkin seorang bisa beriman, mati imannya. Kenapa? Karena sabar ini membawamu kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sabar itu definisinya adalah al-habsu. Secara bahasa as-sabru adalah al-habsu, menahan diri dari hal-hal yang Allah murkai. Ayo, jazakallahu khair. Menahan diri dari hal-hal yang Allah apa? Murkai. Menjalankan perintah Allah penuh dengan kesabaran. Jangan Anda tinggalkan perintah karena Allah akan murka kepadamu. Maka dia terus bersabar walaupun bisikan, godaan, rintangan menghadang, tetap dikerjakan ajaran Allah ini dengan baik. Sabar yang kedua, sabar dalam menghadapi apa? Maksiat. Godaan, rayuan, ya, syaitan dari manusia, syaitan dari bangsa jin untuk jatuh kepada dosa. Sabar. Jiwa ini ya kepengin dosa, Pak. Ya. Inna nafsala ammaratun bisu. Jiwa manusia lebih suka memerintahkan kepada kemaksiatan, tapi itu dosa, mendatangkan murka Allah. Saya tinggalkan. Sabar, saya tahan. Walaupun ada wanita cantik menggoda, sabar. Sabarnya kepripun, Pak? Tinggalkan. Ya. Kemudian kaum muslimin, sabar dari menghadapi malapetaka. Namanya orang hidup tidak selalu senang. Orang hidup itu bahasa kitanya kadang di atas, kadang di bawah. Kadang sukses, kadang terpuruk. Kadang sehat, kadang sakit. Itulah yang namanya apa? Hidup. Manusia yang mukmin dalam menghadapinya penuh dengan kesabaran. Maka ya kaum muslimin, kesabaran itu tidak akan mungkin bisa diraih oleh seseorang kecuali dia terbimbing di atas ilmu. Misal mamanya, Allah mengatakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya sebagai ujian. Apakah kalian bisa bersabar dalam menghadapi cobaan-cobaan tersebut? Kadangkala, ikhwan, kadangkala terjadi di kalangan ikhwan salafiyin. Ada orang begini-begini kepadamu. Dia siapa? Ikhwan kita, salafi. Satu majlis dengan kita. Tetapi menyakiti hatimu. Ini ujian. Apa engkau bisa bersabar menghadapinya? Apakah engkau bisa bersabar dalam menghadapi hal-hal yang semisal itu? Kadang ujian dari istri. Ya. Pulang ke rumah disambut dengan apa? Muka yang cemberut. Karena apa? Permasalahan. Sabar, ngadapi istri sabar. Sabarnya bagaimana? Tentunya butuh ilmu dalam menghadapi hal yang semisal ini. Butuh ilmu. Butuh mengerti. Apalagi perihal yang berkaitan dengan wanita wa kaum muslimin. Nabi kita menyatakan, istausau binisai khairan. Berwasiatlah, berpesanlah, bimbinglah para wanita itu dengan kebaikan. Innahunna khuliqna minal dil'in. Mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Ini bukan celaan bagi para wanita. Ini nasihat bagi kaum pria, wahai para suami. Nabi kita memberitahukan, wanita itu ya seperti itu Allah menciptakan. Karena itu Anda harus pintar-pintar dalam menghadapi mereka-mereka ini. Ada ilmunya tersendiri. Bersabar dalam menghadapi mereka para wanita. Ya, jangan kemudian engkau mencela, menghinanya, memakinya dengan hadis itu. Itu salah. Ada beberapa orang kepada istrinya kasar, sampai-sampai menyalahgunakan hadis ini. Mengatakan kepada istrinya, lah kamu perempuan memang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkoknya bengkok. Angel. Itu bukan untuk celaan. Untuk kita pahami, ya istri kita kayak gitu. Ya kekurangannya sebelah ini. kita melengkapinya. La yafruku mu'min mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya bi akhar. Tidaklah boleh seorang suami membenci kepada istrinya. Karena kalau dia benci dalam satu sisi, dia ridho pada sisi yang lain. Sabar dalam menghadapi mereka, sabar. Sabar itu tentunya butuh apa? Butuh ilmu. Hah? Bagaimana caranya menghadapi mereka? Sehingga kita menyebutkan, hendaknya kalian bersabar pada setiap apa? Tempatnya. Sabar dalam mengurus dakwah, sabar dalam mengurus pondok, sabar dalam mengurus masing-masing, butuh sabar. Fil mawati kuliha. Yang berikutnya, beliau mengatakan, wa iyyaka wal hiddata wal ghadab, dan hendaknya kalian berhati-hati dari sifat marah, sifat hiddah, kejam dan bengis. Hiddah lebih daripada marah. Marah mungkin hanya cukup dengan ucapan. Kalau hiddah, ucapan dan tindakan. Hati-hati kalian dari sifat-sifat itu. Fa innahuma yajurrani ilal fujur. Karena dua sifat ini membawamu kepada kefajiran. Kamu akan berbuat durhaka. Kamu akan berbuat hal yang tidak baik. Kamu akan berbuat hal-hal yang menyengsarakan keluargamu sendiri. Kamu akan berbuat keburukan jikalau Anda memiliki dua sifat ini. Kemudian kata beliau, fainal fujura yajuri lan nar. Keburukan itu membawamu kepada neraka. Barakallahu fikum ya kaum muslimin. Di saat ada dua orang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, keduanya sedang ada problem marah. Yang satu marah kepada yang satunya lagi. Marah. Maka Nabi memberitahukan, inni la'a'lamu kalimatan. Sungguh aku tahu ada sebuah kalimat. Lau qalaha ladaba anhuma yajid. Kalau seandainya dia mengucapkan kalimat ini, maka akan hilang rasa marah yang ada pada dia. Lau qala a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ladahaba anhuma yajid. Kalau dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan sirna apa yang dia rasakan dalam hatinya, yakni kemarahan. Para ulama mengatakan al-ghadabu minasyaiton, marah itu dari syaitan. Ketika marah itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi emosional. Ya. Tukang marah, temperamen tinggi, sebedar-bedar marah. Sebentar-bentar marah, ini hal yang tercela. Ya. Bagi orang-orang yang memiliki jiwa marah, terdapat nas khusus tentang kalian. Nabi alaihi wasallam menyebutkan tentang kadhimin al-ghaib. Di antara sifat ahlul jannah disebutkan dalam Al-Qur'an, awal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu, mampu menahan marah, dan suka memberi maaf kepada manusia. Dalam hadis yang sahih disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin, orang yang tukang marah, wa huwa qadirun man azama man kadzama al-ghaidha, barang siapa yang menahan marah dalam keadaan dia mampu meluapkan kemarahannya, mampu dia meluapkan kemarahannya, namun dia tahan. Da'ahullahu yawmal qiyamatil urusul khalaik. Allah akan memanggilnya dia di hadapan manusia. Allah memuliakannya dengan memanggil namanya dengan baik di hadapan manusia. Hatta yuhayyiruhu minal khurul ain. Hatta yuhayyiruhu. Sampai-sampai Allah memberikan kepada dia kesempatan untuk memilih bidadari mana yang paling dia cintai untuk dia ambil dijadikan sebagai istrinya. Ini hadiah bagi orang-orang yang apa? Mampu menahan marah. Maka marilah kita kaum muslimin, kalau kita marah, tahan. Teliti, marahku ini kenapa? Oh, karena urusan duniawi. Marahku ini kenapa? Karena saya enggak puas. Marahku ini karena ini kan. Itu semuanya adalah hududun nafs. Gengsi yang ada dalam hatimu. Patahkan itu. Karena kalau engkau melampiaskannya, engkau akan jatuh pada lebih besar lagi kesalahan. Lebih besar lagi kesalahan. Marah kepada istri sampai menampar, lebih besar lagi. Besok marah lagi, bisa lebih besar lagi. Terus, syaitan tidak menghentikannya. Bahkan langsung, ya, memberikan semangat untuk semakin dia marah dan emosi. Yang berikutnya, beliau mengatakan, wala tumarina aliman famikituka. Janganlah engkau membuat marah kepada seorang yang alim. Kenapa? Disebutkan para ulama, nasihat ini penting bagi kita, talibul ilmi. Kalau kita membuat marah seorang ustad atau seorang syekh, itu akan menyebabkan apa? Terhalangnya ilmunya orang tersebut nyampe kepada kita. Misal seperti mamanya, engkau kilatul adab, adabmu jelek kepada seorang alim. Seorang alim memiliki kedudukan, dia memiliki ilmu yang kita hormati. Kalau anda bergurau dengannya, anda mau berkelakar dengannya, tentunya anda harus melihat. Tidak semua orang suka untuk diajak berkelakar, apalagi berlebihan. Kalau sampai dia tidak simpati kepadamu, itu menyebabkan ilmunya tidak akan sampai kepadamu. Kerugian ada pada kita sebagai talibul ilmi. Ini terdapat dalam keterangan para ulama ketika mensyarah kitab Usulul Thalathah. Dalam kitab Usulul Thalathah terdapat i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Disebutkan syarahnya, ilmu itu mendatangkan rahmat dari Allah kepadamu. Yang kedua, ilmu itu sampai kepadamu ketika terjadi saling rahmah antar kamu dengan gurumu dan antar gurumu denganmu. Ilmu itu baru akan nyampe kepadamu. Kalau engkau membenci seorang alim, pintu ilmu tertutup untukmu. Misal antum benci kepada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali imamannya. Antum benci kepada Syekh bin Baz. Sungguh anda sendiri menutup pintu ilmu. Tidak akan sampai ilmunya ulama kepadamu. Karena kamu sudah membencinya. Dan ini dhunub ahl bid'ah. Ini dosanya ahl bid'ah. Di mana mereka membenci ulama ahlu sunnah. Maka ilmu ulama ahlu sunnah tidak sampai kepada mereka. Bisa dipahami hadirin? Ini. Seorang membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mencibir ajarannya, menghina ajarannya, mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka kitab akidah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab Tauhid, yang demikian bagus, yang demikian masya Allah, tidak sampai kepada mereka-mereka yang benci Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tertutup adanya tembok yang menghalangi tersampaikannya ilmu. Maka mereka jatuh pada syirik, jatuh pada bid'ah dikarenakan hal itu. Bisa difahami hadirin? Ya? Masya Allah, ini ilmu penting bagi kita dalam perihal talabil ilmi. Dan kita terdidik walhamdulillah dalam dakwah ini untuk mencintai ilmu dan mencintai ahlul ilmi. Yang dengan itu akan tersampaikan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian nasihat dari beliau yang berikutnya, wa 'alaika bizuhdi yubassirukallahu auratid dunya. Nasihat dari beliau yang berikutnya berkaitan dengan permasalahan duniawiyah. Hendaknya engkau bersikap zuhud. terhadap dunia. Allah akan perlihatkan kepadamu keburukan-keburukan dunia. Dalam perihal dunia, wahai kaum muslimin, ada beberapa hal. Yang pertama, harta itu datangnya min Allah Jalla wa'ala. Harta itu sampai kepada kita adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. La yajurruhu hirsun harisin. Harta itu atau disebut dengan rezeki itu tidaklah bisa ditarik walaupun Anda bersemangat sekalipun. Ya, Anda semangat. Perputaranmu, wah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, wahai kaum muslimin. Banting tulang, peras keringat. Tetap saja Anda tidak bisa nyokrok rizki dari langit, Pak. Pakai apa kamu dapatnya? Tidak bisa. Karena itu sudahlah. Perihal harta, alhamdulillah binikmatillah. Allah berikan kepada kita dengan usaha-usaha. Alhamdulillah. Kita mencukupkan diri dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Qona'ah. Walaupun kamu program, tetap saja programmu enggak akan bisa mendatangkan rezeki. Yang mendatangkan rezeki adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap seperti ini hendaknya ada pada jiwa-jiwa kita. Sehingga kalau seandainya Allah timpakan penghasilan yang kurang, sabar. Kalau Allah berikan padamu penghasilan yang lebih, bersyukur. Sehingga tidak ada sombong dalam perihal harta. Bisa difahami hadirin? Ini yang pertama. Yang kedua, bersikap zuhud terhadap dunia. Menggunakan dunia seperlunya. Memanfaatkan dunia di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bergaya glamor. Karena Anda akan terbawa hawa nafsumu untuk memiliki dunia yang lebih banyak. Dan dunia ini tidak akan berhenti. Sepanjang orang itu masih hidup, dia akan tetap mencari dan mengejarnya walaupun dia sudah kaya raya. Apakah kamu ingin menjadi hamba dunia? Abdu dunia? Yang setiap hari hanya memikirkan dunia sampai mati. Lu apa ada dasarnya dalil sampai mati? Iya. Nabi kita mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab." Kalau seandainya ada seorang manusia yang memiliki emas 10 lembah, lakana ahaba yakun lahu wadiyan, pasti dia masih berpikir ingin memiliki emas 10 lembah yang kedua kalinya. Emas 10 lembah berapa duit, Pak? Hah? Kalau segram itu berapa, tinggal dikalikan. Lembah Gunung Slamet berapa ton itu, Pak? Ya. Maka wahai kaum muslimin, apakah dia akan berhenti dalam meraih dunia? Apakah berhenti dari ngangsa terhadap harta? Lah, tidak. Tapi kita mengatakan, "Wa ma yamlau fa illa turab," dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Ya. Nek urung disumpel lemah tesimanga, Pak. Duit baik dipikir. Ya, itulah yang namanya manusia. Zuhudlah Anda dengan harta. Jangan semisal mereka. Anda akan tahu boroknya dunia. Anda akan lihat orang yang kaya, ternyata mereka jauh dari agama. Orang yang banyak glamor duniawi dengan gaya hidup yang semisal mereka, wanitanya tidak menutup aurat, menampakkan aurat, melakukan perzinahan bebas. Ini keburukan duniawi. Karena itu Nabi kita mengatakan, "Fattaqud dunya," hati-hati dari dunia, takutlah kalian dari dunia, itu fitnah, godaan. Fitnah yang dimaksudkan adalah menggodamu agar kamu menjauhi jalan Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti dicela orang yang kaya, bukan. Kaya boleh, mencari rezeki boleh. Tetapi ingat, Anda bukan untuk itu hidupmu. Hidupmu untuk beribadah. sehingga mencari harta sekadarnya. Wala tansa nasibaka minad dunya saja. Jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia, tetapi yang dikejar fima ataqallahu darul akhirah. Nikmat yang Allah berikan kepadamu, yang Allah janjikan untukmu di akhirat. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kalau kita tidak memiliki sikap zuhud terhadap dunia, maka yang akan ada waktu habis untuk mencari harta. Bahkan ibadah, sholat pun akan ditinggal ketika seorang orientasi hidupnya adalah untuk apa? Duniawi. Apalagi mikir ibadah yang lain. Apalagi mikir taklim. Enggak kepikiran sama sekali. Ya. Disebutkan nasihat yang berikutnya oleh beliau. Wa 'alaika bil wara'i yukhaffifullahu 'isabak. Hendaknya engkau memiliki jiwa wara'. Apa itu wara'? Wara' wa kaum muslimin, kehati-hatian agar supaya jangan jatuh kepada kemaksiatan. Misal mamanya wara' dalam perihal makan. Ya. Rasul mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Halal itu sesuatu yang jelas, haram juga sesuatu yang jelas. Di antara dua hal ini ada perkara-perkara yang masih samar, yang kau belum tahu ilmunya, ini halal apa haram ya, masih membingungkanmu, belum jelas. Maka dalam hal ini hendaknya engkau bersikap wara', tinggalkan itu. Tinggalkan. Kalau itu perbuatan, ini disunahkan atau ini tidak disunahkan, antum enggak tahu ilmunya, tinggalkan itu, Pak. Jangan beramal tanpa ilmu. Wara'. Wara' ini wahai kaum muslimin, di antara faedah dan hikmah, yukhaffifakallahu hisabak. Allah akan meringankan hisabmu. Kenapa? Karena engkau tidak beramal kecuali dengan ilmu. Hal-hal yang meragukan tinggalkan. Da' ma yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu, tinggalkan. Sehingga engkau tidak dihisab dalam perkara itu. Ini halal pa haram ya, tinggalkan. Sehingga tidak dicatat oleh malaikat, engkau makan yang haram. Ini dia. Sesuatu itu ditinggalkan karena apa? Wara', sikap kehati-hatian. Maka yang seperti ini akan menyebabkan hisab muringan di akhirat. Hisab itu ada dua, ikhwan. Hisaban yasiran. Ya, hisab dengan hisab yang mudah. Dan hisab dengan hisab yang detail. Nabi mengatakan, idza nuqis udzib. Seorang apabila dihisab dengan detail, maka dia akan disiksa. Tetapi kalau dihisab dengan hisaban yasira, dia akan masuk dalam al-jannah. Dan dalam rangka agar kita besok di akhirat dihisab dengan hisab yasira, maka hendaknya kita masing-masing apa? Meninggalkan hal-hal yang wara'. Ini halal apa haram? Tinggalkan. Belum jelas, tinggalkan. Bukan mengharamkan. Tapi saya belum tahu ilmunya. Ini syubhat bagi saya. Belum jelas, tinggalkan. Hada huwa. Demikian pula apalagi dalam perkara ibadah. Ini belum jelas, tinggalkan. Agar selamat dari bid'ah. Kalau makanan, agar selamat dari mengkonsumsi barang yang haram. Ya. Mengkonsumsi barang yang haram, Nabi kita mengatakan kullullah min nabatat min suhtin ahaku bin nar. Setiap tubuh yang tumbuh dari barang yang haram, maka sangat layak untuk dibakar dalam neraka. Nasihat yang berikutnya dari beliau. Wada' kathiran mimma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan segala apa yang meragukanmu, kembali menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. takun saliman, maka dengan sikap ini engkau akan selamat. Wadfa syakka bil yakin yusallimu laka dinak, dan keraguan-raguan daknya kau tinggalkan dengan mengambil yang yakin, maka agamamu akan selamat dengan sikap seperti itu. Syufu barakallahu fikum, nasihat penting bagi kita dalam urusan agama. Ambil ini, antum dapat berita bagi bla bla bla bla, berita tentang manhajiyah. Saya wallahu a'lam, berita ini benar apa salah. Hukum asalnya, kalau anda masih ragu, tinggalkan. Kembalikanlah engkau kepada yang hak, yang sudah hakul mubin, yang jelas. Dengan ini kamu selamat. Betapa banyak orang yang ikut-ikutan dalam perkara fitnah yang belum jelas, akhirnya dia jatuh pada fitnah dan tersungkur masuk pada jurang fitnah karena tidak memiliki sikap ini. Bisa dipahami hadirin? Betapa banyak ahlul bid'ah jatuh pada bid'ah dikarenakan mereka tidak berhati-hati. Ya, melihat sebuah amalan ikut, ajakan ikut, ya, sing penting rame, ya, apalagi ditutup dengan makan-makan, permulutan, ya, sehingga mereka orientasinya itu pak, na'udzubillahi min dzalik. Ahlu sunnah enggak, penuh dengan teliti, ini ragu, kalau ragu tinggalkan, ambil yang yakin, ya. Ini benar apa salah, hak apa batil, tinggalkan. Ambil yang yakin. Ini caranya. Dengan ini agamamu selamat. Selamat dari syubhat. Selamat dari bid'ah. Selamat dari kebatilan. Agamamu selamat dengan tipe atau cara yang disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi. Adzan Isya? Atau belum? Adzan. Monggo adzan rin. Kita lanjutkan insyaallah talim kita sampai jam berapa, Pak? Jam 8. Ya nanti korting sedikit lah.